لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله di siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan disyarah oleh Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada penjelasan Syekh Ibn Utsaimin terhadap ayat dari surat Ali Imran ayat yang ke-200. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian menjauhi larangan-larangan Allah. Wasabiru, dan bersabarlah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Warabitu, dan ikutkan satu kebaikan dengan kebaikan berikutnya. Ketaatan yang satu dengan ketaatan berikutnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Pada pertemuan ini insyaallah kita akan membaca sebagian dari penjelasan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah pada ayat yang kedua pada bab kesabaran ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 155. Qala Asy-Syarih rahimahullah, berkata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, wa ammal ayatu tsaniyah faqala rahimahullah, adapun ayat yang kedua, maka penulis semoga Allah merahmatinya, Al-Imam An-Nawawi semoga Allah merahmatinya, berkata wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Surat Al-Baqarah ayat 155. ولنبلونكم, dan sungguh kami akan menguji kalian, بشيء من الخوف, dengan sedikit bagian dari perasaan takut, والجوع, dan rasa lapar, wa naqsim minal amwali, dan kekurangan harta, wal anfusi, dan kekurangan jiwa, artinya kematian dari orang-orang yang kita cintai, was samarati, dan kekurangan as-samarat, kekurangan buah-buahan hasil pertanian. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Naam. هذه الآية فيها قسم من الله عز وجل أن يختبر العبادة بهذه الأمور. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah. Allah bersumpah an yakhtabiral ibada bihadhihi al-umur, bahwasanya Allah akan menguji hamba-hambanya dengan perkara-perkara ini. Faqauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walanabluwannakum ay lanakhtabirannakum, sungguh kami akan benar-benar menguji kalian, mencoba kalian, memberi cobaan kepada kalian. Bishayim minal khawfi, dengan sedikit dari perasaan takut. Lal khawf kulluh, atau lal khawf kullih, tidak berupa perasaan takut seluruhnya. Artinya ujian Allah berupa perasaan takut itu bukan ketakutan yang sangat dahsyat yang merupakan seluruhnya, tapi hanya sedikit dari perasaan takut. Bal bisyai'in minhu, bahkan sebagian dari perasaan takut itu saja. Kalaupun manusia diuji, maka ujian berupa perasaan takut itu adalah sedikit dari perasaan takutnya, bukan perasaan takut yang sangat. Karena kalau dia diberi perasaan takut seluruhnya, bisa membinasakan dia, membuat dia meninggal. Nah, kemudian dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, li'annal khawfa kullahu muhlikun wa mudammirun. Karena perasaan takut yang keseluruhan itu bisa membinasakan. Lakin bi syai'in minhu, akan tetapi yang diuji kepada kita adalah sedikit dari perasaan takut. Al-khawfi, perasaan takut itu adalah huwa faqdul amni, kehilangan perasaan aman. Wa huwa a'zamu minal ju', rasa takut itu lebih besar dari lapar, dari kelaparan. Wa lihadza qaddamahu Allahu alaih, karena itu Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan perasaan takut ini sebagai ujian dibandingkan perasaan lapar. Li'annal insana jul-ja'i'a rubbama yata'allal wa yadhhab yatlubu walau kana liha'a syajar. Karena kalau seorang itu lapar, mungkin saja dia akan berusaha pergi mencari makanan walaupun itu hanyalah kulit pohon. Lakinnal khaifa wal iyadhu billah la yastatir, akan tetapi orang yang takut, wal iyadhu billah, semoga Allah melindungi kita dari hal itu, la yastatir, dia tidak akan bisa diam di sebuah tempat. La fi baitihi wala fi suqihi, tidak di rumahnya maupun di pasarnya. Jadi orang yang takut itu musibahnya lebih besar dibandingkan orang yang lapar. Begitu. Kalau orang yang takut, dia tidak tenang berada di manapun. Meski di rumahnya sendiri, dia akan merasa gelisah, risau, takut. Nah, tetapi kalau perasaan lapar, orang itu akan berusaha mencari makanan. Kalau ketemu makanan, meski hanya kulit pohon, itu bisa jadi obat dari perasaan laparnya. Nah, jadi perasaan takut itu lebih dahsyat fitnahnya, lebih musibahnya lebih dirasakan berat dibandingkan perasaan lapar. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, wa akhwafu ma nakhafu minhu dzunubana, dan yang paling kami takutkan adalah dosa-dosa kita. Yang kita takutkan seharusnya adalah dosa-dosa kita. Li'anna dzunuba sababun likullil wailat wa sababun lil mukhatir wal mukhawif. Nah, dosa-dosa akan menjadi sebab seluruh al-wailat, seluruh kebinasaan. Sababun lil mukhatir wal mukhawif, akan menjadi sebab segala hal yang dikhawatirkan dan ditakutkan. Wal'ukubat ad-diniyah wad-dunyawiyah, dan hukuman-hukuman din maupun dunia. Berbagai macam hukuman din maupun dunia akan bisa didapatkan jika seorang melakukan perbuatan dosa, melakukan hal yang dilarang oleh Allah, atau tidak mengerjakan hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat itu dinyatakan wal ju'i, dan manusia akan diuji juga dengan perasaan lapar. Ay yubtala bil ju'i, dia akan diuji dengan perasaan lapar. Wal ju'i yahmilu maknayain, perasaan lapar itu bisa mengandung dua makna. Ujian berupa perasaan lapar itu bisa dua kemungkinan maknanya. Al-makna al-awwal an yuhdithallahu subhanahu fil ibadi waba'an wahuwa waba'ul ju', yaitu Allah Subhanahu wa taala akan membuat pada hamba-hambanya mengalami wabak, mengalami penyakit, ya, akan ditimbulkan oleh Allah, diciptakan wabak penyakit. Huwa wabaul ju'i, yaitu penyakit lapar. Bihaitsu ya'kulul insan wa la yashba', yaitu manusia makan tapi dia tidak kenyang. Wa hadza yamurru 'alan nas, dan ini pernah terjadi pada manusia. Wa qad marra bi hadhihi al-bilad sanah ma'rufah indal 'ammah tusamma sanatal ju', dan pernah terjadi di negeri ini sesuatu tahun yang dikenal dengan tahun kelaparan. Ya, di negeri Saudi pernah terjadi tahun yang disebut dengan tahun kelaparan. Nah, ya'kulu al-insan asy-syai' al-katsir walakinahu la yashba' wal iyadu billahi abadan. Seseorang memakan makanan yang banyak tetapi dia tidak kenyang. Wal iyadu billah, dia terus makan, dia, tetapi dia tidak kenyang. Nah, nuhaddatsu, kita diceritakan annal insan ya'kulu minat tamri mahfaran kamilan fi anin wahid la yashba' wal iyadu billah. Kita pernah diceritakan bahwasanya manusia makan kurma dalam jumlah yang banyak sekali di satu waktu, ya, tapi dia tidak kenyang, waliyadu billah. Jadi ditimpa oleh penyakit kelaparan. Wa ya'kulul khubzal katsir wa la yashba' li maradin fih. Dan seorang makan roti yang banyak tapi dia tidak kenyang karena ada penyakit pada dirinya. Nah, ini makna yang pertama. Kalau seorang ditimpa musibah kelaparan bisa berupa bukan tidak ada makanan, tetapi dia terkena wabak, dia terkena penyakit yang meski dia makan banyak tapi tidak kenyang-kenyang, tetap lapar. Waliyadubillah. Nah, al-makna tsani, makna yang kedua, al-jadabu was-sinina al-mumhilah allati la yudra fiha dhara wa la yanmu fiha zara hadha min al-ju'. Makna yang kedua adalah kekeringan atau paceklik, Tidak ada susu yang dihasilkan binatang-binatang ternak, dan tanaman-tanaman tidak ada yang tumbuh, maka ini termasuk kelaparan. Wa qawlihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala juga, wa naqsim minal amwali, dan kekurangan dari harta, yakni naqsul iqtisadi bihaitsu tusabul ummah biqillatil maddah wal faqr. Kekurangan harta itu artinya kekurangan al-iqtisad, ya, kekurangan harta yang dimiliki, benda-benda yang dimiliki. Bihaitsu tusabul ummah biqillatil maddah, yaitu umat mengalami sedikitnya harta yang dimiliki, wal faqr, dan mereka mengalami kefakiran. Wa yata'akhkhar iqtisaduha wa tarhaq hukumatiha wa turhaq hukumatuha bidduyun, ya. Atau dia terlambat memiliki harta. Hartanya akan didapat di waktu yang masih lama, sehingga dia harus berhutang. Nah, dia memiliki hutang. Ya. Dia akan memiliki penghasilan uang, tetapi masih di waktu yang akan datang, belum sekarang, sehingga dia butuh berhutang. Allati ta'ti natijah li asbab yuqaddiruhu Allah azza wa jalla ibtila'an allati ta'ti natijah li asbab yuqaddiruhu Allah azza wa jalla ibtila'an wa imtihanan, yang dengan adanya banyak hutang itu akan menghasilkan sebab-sebab yang ditakdirkan oleh Allah azza wa jalla berupa ujian dan cobaan. Nah, jadi manusia kadang diuji dengan kekurangan harta. Nah, mungkin kurang benda-benda yang dimiliki, atau mungkin dia akan memiliki penghasilan tetapi masih belum dimiliki saat ini, sehingga dia harus berhutang. Ketika dia banyak berhutang, dia akan mendapatkan berbagai macam cobaan-cobaan. Nah, itu bagian dari ujian Allah berupa kekurangan harta. Wa qawlihi wal anfus, dan kami akan uji manusia dengan al anfus, kekurangan pada jiwa. Ay al maut, yaitu akan Allah uji dengan kematian. Bihaitsu yahullu fin nasi, yang bisa jadi, ya, terjadi pada manusia, au bi'ah tuhlikuhum wa taqdi alaihim, bencana yang membinasakan mereka atau membuat mereka wafat, meninggal dunia. Wa hadha aidan yahduthu katsiran, dan ini juga terjadi, sering terjadi atau banyak terjadi. Wa laqad hudditsna annahu hudditsa fi hadhihi al-bilad ay al-bilad an-najdiyah hadathun fiha wa ba'dhim tusamma sanatahu 'inda al-'amah sanatur rahmah. Wa laqad hudditsna, kami pernah diceritakan, annahu hadatsun fi hadhihi al-bilad, pernah terjadi sebuah bencana, peristiwa di negeri ini, yaitu negeri Najd. Peristiwa padanya terdapat wabah azim, wabah penyakit yang besar. Tusamma sanatahu indal ammah sanatar rahmah, yang tahun itu dinamakan oleh orang-orang awam sebagai tahun kasih sayang. Artinya banyak orang meninggal sehingga keluarganya yang ditinggalkan perlu dikasihani. Idza dakhala al-waba' fil bait lam yabqa minhum ahadun illa dufina wal iyadu billah. Jika wabah penyakit ini masuk ke dalam suatu rumah, lam yabqa minhum ahad, tidak tersisa seorang pun yang ada di rumah itu. Illa dufina, kecuali dia akan dikuburkan, meninggal dunia. Wal iyadu billah. Yadkhulu fil bait fihi asyratu anfus aw akthar fayusabu hadza bi ard. Naam. Wa min ghad ath-thani wath-thalith war-rabi' hatta yamutu an akhirihim. Wabah ini masuk ke dalam suatu rumah yang di dalam rumah itu ada 10 orang atau lebih. Kemudian satu orang terkena penyakit, besoknya orang kedua, besoknya orang ketiga, besoknya orang keempat, hingga sampai akhirnya seluruh orang yang ada di rumah itu meninggal semua. Wa hadisna annahu quddima fi hadzal masjid, Masjid Al-Jami' Al-Kabir bi Unaizah, wa kana an-nas bil awwal fi qaryah saghirah ma fiha nasun katsir kama huwa al-hal al-yawm. يقدم احيانا في فرض الصلاه الواحد سبع الى ثمان جنائز نعوذ بالله من الاغبئه ما شاء الله. وحدثنا, dan diceritakan kepada kami, annahu quddima fi hadzal masjid, bahwasanya di masjid ini, maksudnya adalah Masjid Al-Jami' Al-Kabir di Unaizah, tempat Asy-Syaikh memberikan pelajaran atau durus. Nah, jadi di masjid itu didatangkan ya jenazah-jenazah. Wa kana an-nas bil awwal fi qaryah saghirah. Padahal pada waktu itu masih berupa qaryah saghirah. Qaryah saghirah. Qaryah saghirah itu adalah kampung yang kecil masih. Ma fiha nasun katsir. Belum ada manusia yang banyak. Kama huwal hal al-yaum. Seperti keadaan pada hari ini. Yuqaddamu ahyanan fi fardhis shalah al-wahid sab' ila thamani janaiz. Masyaallah. Kadangkala di dalam satu salat fardu didatangkan 7 atau 8 jenazah. Na'udzubillah minal awbi'ah. Kita berlindung kepada Allah dari wabah-wabah penyakit. Naam. Asy-Syaikh menjelaskan contoh-contoh bentuk ujian berupa kekurangan jiwa, ya, banyak orang meninggal yang terjadi di masa lalu di Unaizah, di tempat beliau. Naam. Wa qawluhu was-samarat, dan firman Allah Subhanahu wa taala was-samarat, dan Allah akan menguji dengan kurangnya buah-buahan. Ay la yakunu hunaka ju' walakin tanqusu as-samarat. Di tempat itu mungkin tidak terjadi kelaparan, tetapi buah-buahan berkurang. Tunza'u barakatuha fiz zuru'i wan nakhili wa fil asjaril ukhra. Allah cabut keberkahan pada tumbuhan-tumbuhan, wan nakhili, dan pada pohon-pohon kurma, wa fil asjaril ukhra, dan pada pohon-pohon yang lain. Wallahu yabtalil ibad bihadhil umur. Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla menguji hamba-hambanya dengan perkara-perkara ini, liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Agar Allah menjadikan mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka, akibat dosa yang mereka lakukan, Allah berikan ujian. Nah, tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, banyak melakukan ketaatan. Naam. Fayuqabilun nas hadhihi al-masa'ib bidarajatin mutanawwi'ah bitasakhuti bis-sabri wa bir-ridha bisyukri kama qulnahu fima sabaq wallahu al-muwaffiq. Kemudian manusia menghadapi musibah-musibah ini dengan bentuk yang bermacam-macam. Bitasakhuti, ada yang dengan marah, ya. Bisa jadi dia marah dengan hati atau lisannya, atau dengan anggota tubuhnya, seperti yang sudah pernah dijelaskan. Nah, dia dongkol dalam hatinya, jengkel dalam hatinya. Nah, atau dengan lisan marah, menyatakan duhai celaka, ya, ucapan-ucapan orang Arab jahiliyah, ya wailah, dan semisalnya. Atau mencela masa, ini masa yang penuh, masa yang penuh kebinasaan misalkan. Dia mencela masa, padahal dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mencela masa. Atau ucapan-ucapan lain yang menunjukkan dia menghadapi musibah itu dengan marah. Bisabri, ada juga yang menghadapinya dengan kesabaran. Ya, dia tahan dirinya. Walaupun dia tidak suka dengan terjadinya musibah itu, tetapi dia tahan lisannya. Jangan sampai mengucapkan hal-hal yang dimurkai Allah. Dia tahan anggota tubuhnya. Jangan sampai menunjukkan kekesalan, melakukan hal-hal yang menunjukkan tidak ridho terhadap takdir Allah. Jangan sampai berbuat seperti perilaku orang-orang jahiliyah, merobek-robek pakaian, memukul-mukul pipi, nah, mencabut, menjambak rambut, nah, dan semisalnya. Dia tahan lisan, hati maupun anggota tubuhnya. Dia bersabar walaupun dia tidak suka dengan musibah itu. Dan ada juga orang yang menghadapinya birridha, dengan ridha, dengan kerelaan hati, lapang dadanya, ridha, seakan-akan dia tidak menerima, seakan-akan dia tidak mendapat musibah itu. Nah, ada juga yang lebih hebat dari itu, lebih baik dari itu adalah menghadapinya dengan syukur. Nah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ditimpa musibah itu, dia akan mendapatkan pahala. Dia akan mendapatkan kebaikan yang lebih banyak dibandingkan musibah yang dia dapatkan. Nah, seperti yang pernah dijelaskan oleh Syekh pada pertemuan sebelumnya, ada sebagian wanita ahli ibadah yang terkena musibah pada jarinya, terluka atau terpotong, intinya dia dapat musibah pada jarinya, tetapi dia kemudian memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, kenapa engkau memuji Allah padahal jarimu terluka atau jarimu terkena musibah, qalat inna halawata ajriha ansatni murarata sabriha. Sesungguhnya manisnya pahala kesabaran ini membuat aku lupa dari pahitnya kesabaran. Nah, ini ayat yang kedua yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian kita lanjut pada ayat yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebagai ayat dalil tentang kewajiban kita bersabar. Qauluhu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang sabar yang akan disempurnakan pahalanya tanpa hisab, tanpa perhitungan. Az-Zumar ayat ke-10. Yuwaffas sabiruna ay yu'ta as-sabiruna ajrahum thawabahum. Akan disempurnakan orang-orang yang bersabar, artinya yu'tas sabirun, orang-orang bersabar akan diberi ajrahum, artinya sawabahum, pahala mereka. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa perhitungan. Nah, di anna al-a'mal as-salihah mudha'afah al-hasana bi asyrati amsalha ila sab'a ila 700 dhi'fin ila adhafin katsirah. Karena amal-amal kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, hingga kelipatan yang banyak. Ini amal-amal soleh yang lain. Amal-amal soleh yang lain dilipat gandakan 10 kali lipat, ada yang dilipat gandakan 700 kali lipat, hingga kelipatan yang banyak, lebih dari itu. Amma sabru fa inna mudha'afatahu ta'ti bighairi hisab min 'indillahi 'azza wa jalla. Adapun kesabaran akan dilipat gandakan tanpa perhitungan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Wa hadha yadullu ala anna ajrahu 'adzim. Maka ini menunjukkan bahwasanya pahalanya sangat besar. Wa annal insana la yumkin an yatasawwar hadzal ajr. Dan menunjukkan bahwasanya manusia tidak akan bisa membayangkan balasan kesabaran itu. Li'annahu lam yuqabil bi'adad. Karena tidak bisa dihitung. Bal huwa amrun ma'lumun indallah. Bahkan itu adalah perkara yang sudah diketahui di sisi Allah. Wala hisaba fihi. Tidak bisa dihitung oleh manusia. La yuqalu mathalan al-hasana bi asyrati amsalha ila 700 dhi'fin. Bal yuqalu innaha yuwaffa ajruhu. Innama innahu yuwaffa ajruhu bighairi hisab. Tidak dikatakan bahwasanya kebaikan sabar itu 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, tapi dikatakan bahwasanya pahalanya disempurnakan tanpa perhitungan. Wa fi hadhihi al-ayah min at-targhib fi as-sabri ma huwa dhahir. Maka di dalam ayat ini terdapat anjuran untuk bersabar seperti yang sudah nampak terlihat pada ayat tersebut. Naam. Insyaallah. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini dua ayat ini yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Nah. Al-afu minkum, apakah bisa terdengar? Nah. Iya. Jazakallah khairan. Naam, fadal. Ya. Naam. Naam. Naam. Nah, marahnya itu jika masih sekedar tidak suka, dia benci saja. Nah, tidak sampai kemudian ada perasaan Allah Subhanahu wa taala telah bersikap zalim terhadap dia. Nah, ada perasaan Allah tidak adil. Nah, maka insya Allah yang demikian tidak sampai masuk pada jenis yang pertama. Nah, karena yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di sini, keadaan marah itu imma biqalbihi au bilisanihi au bijawarihi, bisa dalam hati atau lisan atau anggota tubuh. Seperti wa ka'anna Allah qad zalamahu bihadhihi al-musibah, seperti dia menyangka bahwasanya Allah telah mendzaliminya dengan musibah ini. Nah, kalau sampai ada perasaan Allah tidak adil, dia tidak berbicara, tapi dalam hati ada ungkapan, ada perasaan seperti itu, maka ini dikhawatirkan akan membuat dia terjatuh ke dalam, termasuk orang yang marah ketika mendapatkan musibah. Nah, tapi kalau itu tercetus, terlintas sebentar, tapi kemudian dia berusaha untuk melawannya, maka itu semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya terlintas sebentar, ada perasaan apakah Allah tidak adil gitu. Tapi kemudian astagfirullah, ini bisikan yang buruk. Maka insyaallah dia termasuk orang yang sabar ketika itu hanya terlintas sedikit saja. Kemudian setelah itu dia tidak berlarut-larut dengan perasaan tersebut, maka insyaallah ini dia termasuk bersabar. Jika dia menahan lisan dan anggota tubuhnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Nah. Barakallahu fikum. Tidak ada lagi? Tayib. Tayib, mungkin sementara untuk siang hari ini kita tidak sampai 1 jam ya, hanya 30 menit situ. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bagi kita, memberikan keberkahan ilmu, keberkahan amal, keberkahan dalam iman kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar kita termasuk orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan terus berjalan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meneladani para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.